wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Amma ba'd. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat hidayah. Nikmat senantiasa ditambahkan taufik dan hidayah beriringan dengan bertambahnya waktu yang sudah Allah tentukan untuk kita di dunia ini. Maka ini adalah nikmat yang harus kita syukuri, baik syukur melalui lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan menisbatkan nikmat-nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syukur dengan syukur yang paling inti ataupun pokok, yaitu syukur dengan perbuatan kita, dengan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada pagi hari yang berbahagia ini yaitu berkaitan dengan tema tentang hikmah, ya. Bahwasanya di balik semua yang Allah tetapkan di dalam syariatnya ini ataupun di dalam takdir-takdirnya itu pasti mengandung hikmah yang dalam ataupun hikmah yang sangat indah. Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala menuliskan tentang tema ini dalam kitabnya Sayyidul Khatir. Beliau mengatakan, "Ra'aitu fil 'aqli naw'amana munazi'atin manazi'atin litatallu'i ila ma'rifati jami'i hikami Rabbi jalla wa 'ala." Aku melihat akal itu memiliki kecenderungan untuk tahu semua hikmah-hikmah yang dibalik ketetapan Allah Tuhan, ya. Fi jami'i hikami Rabbi Azza wa Jalla fi hukmihi. Untuk tahu hikmah-hikmah yang ditetapkan Allah di dalam hukum-hukumnya. Farubama lam yatabayyan lahu syai'un minha fayaqifu mutahayyiran. Namun seringkali, beberapa hukum, seringkali di balik hukum-hukum Allah itu ada yang hikmahnya tidak bisa ditangkap oleh akal sehingga dia pun menjadi ragu. Warubama intahaza syaitanu tilkal fursah. Setan pun menggunakan celah itu. Fawaswasa ilaihi, lalu membisikkan kepadanya, "Ainal hikmatu min hadza?" Mana hikmah di balik perintah ini? Mana hikmah di balik larangan ini? Untuk apa kamu melakukan sesuatu yang kamu enggak tahu apa manfaatnya? Apa hikmahnya? Untuk apa kamu meninggalkan sebuah dosa kalau kamu enggak tahu kenapa saya dilarang? Ya, untuk karena sementara kamu tidak tahu kenapa ini dilarang. Setan pun menggunakan celah tersebut untuk menjatuhkan manusia itu. Faqultu lahu ihdhar an tukhda'a ya miskin. Hati-hati terperdaya. Hati-hati kamu jangan sampai terperdaya. Fa innahu qad thabata 'indaka bid-dalilil qati'. Karena tentang hukum-hukum Allah itu telah kamu ketahui, telah kamu imani dengan melalui dalil yang nyata. Lima ra'aita min itqa'anis sana'i, dan kamu juga telah melihat bagaimana rapinya ciptaan-ciptaan Allah. Muballighun hikmatis sani', yang menggambarkan bahwasanya Tuhan yang menetapkan hukum-hukum ini adalah Tuhan yang bijaksana, Tuhan yang maha hikmah. Fa in khafiya 'alaika ba'dul hikami, kalau kamu tidak tahu sebagian hukum, kalau kamu tidak tahu sebagian hikmah-hikmah di balik hukum dan ketetapan Allah itu, falidhafi idrakika, karena disebabkan lemahnya pengetahuanmu. Maka di sini ada nilai penghambaan, para pemirsa sekalian. Di sini ada nilai berserah diri, yang mana berserah diri itu adalah makna daripada Islam. Islam itu maknanya al-istislamu lillah. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu berserah kepada Allah, menyerah kepada Allah SWT dengan mengesakan, dengan mentauhidkan Allah. yaitu artinya mempersembahkan segala bentuk ibadah itu hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan taat kepada Allah, dan berlepas diri daripada segala bentuk kesyirikan dan para pelakunya. Maka disinilah ada nilai daripada keislaman kita. Orang yang Islam disebut Muslim. Muslim itu orang yang menyerah. Muslim adalah orang yang menyerah. Jadi kalau kita sudah berikrar sebagai seorang yang Muslim, maka artinya kita bersiap untuk menyerah. Menyerah kepada siapa? Al-istislamu lillah. Menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kalau itu dari Allah, demikian juga yang disampaikan melalui Rasulullah SAW, maka saya yakin itu kebenaran, yakin itu adalah kebaikan. Maka saya yakin itu pasti manfaat untuk saya, baik dunia maupun di akhirat. Cepat ataupun lambat itu adalah manfaat. Kalaupun terbetik di dalam diri kita bahwasanya ini sebenarnya merugikan, ini merugikan saya, ini merugikan penghasilan saya mungkin, ini merugikan kedudukan saya, ini merugikan reputasi saya gitu. Ini sebenarnya hanya pandangan yang sesaat, pandangan yang sederhana ataupun pandangan yang dangkal. Ya, yang kelak jika bertambah dalam diri kita ini pengetahuan, ilmu, maka kita akan sadar bahwasanya apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah pilihkan itu adalah itulah yang terbaik. Jadi, seorang Islam, seorang Muslim itu berserah. Menyerah kepada Allah terhadap ketetapan-ketetapannya. Demikian juga kepada hukum-hukum berupa perintah dan larangan di dalam agama ini sepenuhnya, baik dia tahu hikmah di balik itu ataupun yang tidak dia ketahui hikmahnya. Ya. Baik dia tahu hikmahnya ataupun dia tidak tahu hikmahnya, dia menyerah kepada Allah SWT. Itulah Muslim. Memang manusianya adalah, memang kenyataannya manusianya adalah makhluk yang lemah, makhluk yang banyak salah. Ya, sepandai ataupun sehebat apapun manusia, dia ada celah kurang, ada celah aib, pasti ada aib, ada kekurangan. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata, setiap manusia itu banyak salah. Wa khairul khata'in at-tawwabin, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat, yang minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maka kalau kita tahu, kita menyadari manusia itu adalah makhluk yang lemah. Banyak makhluk yang lebih hebat daripada kita yang Allah ciptakan, yang lebih besar, yang lebih dahsyat daripada kita. Kita ini kecil ya. Kita ini kalau dibandingkan dengan bumi aja kecil banget. Apalagi dibandingkan dengan matahari, apalagi dibandingkan dengan planet ini, kita sangat kecil, bagian terkecil dari ciptaan Allah. Makanya manusia itu dengan segala kerendahan yang ada padanya, diciptakan dari sesuatu yang rendah, ya, dari air mani yang hina, dikeluarkan dari tempat yang hina, ya, dari tempat di mana di situ keluarnya najis, ya kan? Kita ini tidak pantas untuk sombong. Makanya manusia yang paling mulia itu adalah manusia yang paling menyerah, bukan manusia yang paling sok-sokan. Makanya manusia yang paling hina di muka bumi adalah manusia yang paling sok-sokan. Siapa itu? Fir'aun. Fir'aun saya mengatakan dianya Tuhan ya. Akhirnya menjadi manusia yang sangat hina, yang kedurhakaannya berujung kenistaan, yang itu diabadikan Allah dalam Al-Quran. Jasadnya juga diabadikan Allah untuk pelajaran orang-orang yang datang setelahnya. Jadi manusia itu semakin dia itu menyerah kepada Allah itu semakin mulia. Semakin hebat, dia akan semakin hebat. Makanya di dalam surat Al-Isra ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kedudukan manusia yang paling mulia, martabat manusia yang paling mulia itu dengan sebutan hamba. Apa kedudukan manusia yang paling mulia itu? Yaitu apa? Nabi, menjadi nabi ataupun menjadi rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut ya, sebuah kedudukan seseorang yang mendapatkan kedudukan tersebut, bahkan beliau adalah nabi yang paling mulia. Ya, Rasul yang paling mulia yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan sebutan hamba ya. Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa. Maksudnya Allah yang telah mengisrakan hambaku pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa. Maka Allah sebut di dalam ayat ini Rasulullah SAW itu hamba, sebagai hamba abdun, ya, abdun. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin seorang itu menjadi hamba, yang namanya hamba itu adalah menyerah, maka akan semakin mulia kedudukannya di sisi Allah SWT. Maka kita menyerah, menyerah kepada Allah SWT. Ya, kullun min indi rabbina, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran. Semua hukum-hukum ini, semua ayat ini, semua perintah-perintah ini dari Allah. Kalau ada orang yang mencela Islam, mencela syariat Islam, maka jangan buru-buru jangan buru-buru percaya dengan berita tersebut. Jangan buru-buru berhusnuzon, bersuuzon kepada Islam, tapi suuzonlah kepada diri kita karena kebodohan kita yang mudah terperdaya dengan propaganda tersebut, dengan Islamofobia. Karena kebodohan kita, suuzonlah kepada diri kita. Suuzonlah kepada orang-orang yang mencela itu. Ya. Tuduhlah mereka, jangan dituduh Islam. Islam adalah mulia. Islam berlepas diri dari segala kekurangan itu. Karena Islam dari Allah. Islam ini dari Allah, Tuhan yang maha sempurna, yang maha bijaksana, yang maha berilmu, yang maha kasih sayang, yang memiliki sifat-sifat yang indah dan nama-nama yang mulia. Kalau ada sebuah aturan, ya, yang disampaikan kepada kita berasal dari salah seorang, misalnya mungkin ini aturan dalam ilmu fisika, misalnya dalam ilmu fisika disampaikan oleh salah seorang profesor ataupun guru besar dalam masalah fisika, ya, disampaikan kepada kita, maka kita akan percaya, ya, kita akan patuh kepada aturan itu meskipun kita nggak paham ini kenapa sang profesor kok bilang seperti itu, kita nggak paham. Tapi kita akan menepis prasangka kita ketika diri kita bertanya-tanya seperti itu. Kita akan menepis. Udah, nanti diam aja. Antum masih masuk S1 mau apa namanya? Antum masih SMA barangkali. Mau ngeritik yang profesor ataupun mau sok tahu dengan profesor gitu kan. Kita akan menepis prasangka itu dengan ini profesor loh, ini ahli dalam fisika, ini guru besar ya. Sehingga gitu, kemudian kita akan menyerah, akan patuh gitu. Padahal barangkali guru besar itu hanya punya sifat ahli dalam ilmu fisika saja gitu. Kita enggak tahu apakah dia punya sifat rahmat atau tidak, ya, punya sifat bijak atau tidak, kita enggak tahu. Yang pasti kita tahu nih orang keilmuannya tinggi gitu dalam masalah fisika. Nah, kalau dalam sebuah cabang ilmu duniawi yang sangat cabang, yang sangat spesifik, kita bisa patuh. Kita bisa tunduk kepada ahli-ahlinya, walaupun kita belum tahu apa di balik ini semua, maka kenapa kita tidak bisa menyerah kepada Allah Zat yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Allah itu maha berilmu, ilmunya luas, maha berilmu, alim. Allah itu maha rahim, maha rahmat, penyayang. Allah itu maha hakim, maha bijak. Andaikan tiga sifat ini saja yang ada pada Allah, yaitu hikmah, berilmu, hakim, belum lagi adil, maha adil, itu sudah cukup bagi kita untuk percaya bagaimana Allah itu memiliki sifat yang sangat banyak, sifat yang tak terbatas, sifat-sifat yang semuanya adalah indah. Walillahi mathalul a'la, Allah memiliki sifat-sifat yang paling sempurna di semua-semua sifatnya. Ya, tentu kita akan lebih mudah untuk menepis prasangka ketika datang kepada kita tentang syariat, ya, yang di luar sana orang-orang mengejek syariat tersebut, orang-orang yang jahil, orang yang enggak tahu. Kemudian sampailah syubhat itu kepada kita, maka dengan kita tahu sifat-sifat Allah yang seperti itu, maka akan dengan mudah akan menepis prasangka yang tidak baik itu. Jadi seorang muslim itu, para pendengar sekalian, adalah orang muslim itu orang yang menyerah. Kalau ada orang muslim yang neko-neko terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW, mengotak-atik hukumnya, menempatkan penggunaannya pada hal-hal sesuai dengan nafsunya, sesuai dengan kepentingannya, ya kan? Dengan berani membatalkan hukum-hukum Allah, ya? Dengan berani mengatakan bahasanya Al-Quran ini fiktif, padahal katanya dia sekolah di Universitas Islam, ya kan? Al-Quran ini adalah apa namanya, tidak relevan gitu, ajaran ini tidak relevan, na'udzubillah. Ya, maka yang seperti ini bukan muslim. Ya. Sekalian kalau yang seperti itu beragama liberal saja. Agamanya apa? Liberal gitu. Jangan pakai kata-kata muslim. Karena Anda yang katanya cerdas sampai mengkritisi wahyu, sampai mengatakan bahasanya Quran dan Sunnah itu bukan ilmiah, ya, tidak pantas dibawa ke dunia ilmiah gitu. Anda yang katanya cerdas, bahkan lebih yang katanya lebih cerdas daripada Al-Quran dan Sunnah, tapi ironi sekali dalam hal penamaan Anda, dalam hal penamaan itu ada bukti bahwasanya kecerdasan itu ternyata hanya omong kosong. Anda muslim tapi liberal. Gimana seorang bisa menjadi muslim tapi liberal? Liberal itu bebas. Liberal itu buas, bebas. Tidak tahu aturan. Nah, liberal. Yang itu menjadi cita-cita sebagian orang bahwa itu adalah puncak kesuksesan. Padahal itu adalah bukan puncak martabat manusia, kebebasan itu. Liberal itu adalah ujung kehinaan manusia. Ya. Karena orang yang seperti itu jauh, hewan saja punya batasan-batasan. Ya. Akan hilang kemartabatan manusia, akan bisa hilang gelar manusianya kalau orang mau sebebas-bebasnya, mau terserah gitu kan. Mau terserah dia, bahkan sampai menyentuh kerana Tuhan. Artinya sampai berbuat apa ya, sampai berbuat hal-hal yang dikatakan zalim ya kepada Tuhan ya, mengecek Tuhan yang lain. Karena dia mengira hidup ini kebebasan ya. Jadi penamaan itu aja sudah tampak bahasanya itu kecerdasan-kecerdasan yang fiktif gitu. Bagaimana muslim tapi dia liberal? Muslim kalau muslim itu menyerah. Gimana orang menyerah tapi bebas? Itu suatu hal yang kontradiktif, tidak bisa bersatu. Maka seorang muslim itu menyerah kepada hukum Allah SWT. Ketika kita mendapati hukum Allah SWT dan kita tidak tahu hikmahnya, itu bukan karena di dalam hukum Allah itu tidak ada hikmah. Itu disebabkan karena apa? Karena disebabkan oleh pendeknya pengetahuan kita. Karena disebabkan oleh pendeknya akal kita. Falidha'fi idrakika. Itu karena pendeknya pengetahuan kita. Maka jangan terburu-buru menuduh syariat ini. Jika para pendengar sekalian menemukan kondisi yang seperti itu, jangan terburu-buru percaya. Jangan sampai kita diperdaya oleh setan. Ya. Bantahlah anggapan itu, bantahlah bisikan-bisikan setan untuk menghancurkan iman Anda melalui celah itu dengan apa? Ini apa yang dari Allah, kullun min indi rabbina, semua yang dari Allah itu pasti ada hikmahnya. Ini saya belum tahu hikmahnya, bukan karena tidak ada hikmahnya, tapi karena akal saya yang pendek. Thumma mazalatil, ya. Kemudian kita juga bisa bantah dengan apa? Ya. Lima ra'aita min itqani sana'i. Coba lihat bagaimana ciptaan-ciptaan Allah di sekitar kita ini, betapa indahnya. Angin yang sejuk, spoi-spoi, tumbuhan yang hijau yang menyejukkan mata, ya, gunung-gunung yang gagah, ya, kemudian juga pepohonan yang rindang, yang meneduhkan, bunga-bunga yang indah, burung-burung yang memanjakan telinga, gitu. Indah, alam ini sangat indah, sangat rapi, planet-planet yang begitu banyak tapi tidak ada yang tabrakan. Berjalan pada orbitnya masing-masing, insya Allah sangat rapi. Belum lagi sel-sel ataupun syaraf-syaraf yang ada dalam tubuh kita, sekian banyak tapi begitu berjalan dengan sangat rapi. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Cobalah perhatikan dalam diri kamu itu, tidakkah kamu melihat ketanda kebesaran Allah SWT di dalam diri kalian? Di dalam diri kita sendiri saja ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tubuh kita ini yang kita nggak tahu gitu. Nah ini kita pengen memaksakan akal kita untuk tahu semua yang hikmah di balik hikmah hukum Allah. Nah, ini sesuatu yang mustahil ataupun sesuatu yang di luar batas manusia gitu. Maka cukup dibantah dengan lihatlah keindahan-keindahan, kerapian-kerapian di alam ini. Itu yang itu menjadi bukti bijaksananya penciptanya. Yang itu menjadi bukti maha ilmu, maha berilmu, maha penyayangnya penciptanya, maha indah yang menciptakannya. Jangan seperti orang-orang ateis yang mengatakan kalau ditanya motor dia akan percaya ini ada penciptanya ya. Motor Honda berarti dari Honda ya, motor Yamaha dari Yamaha gitu. Dia percaya ini ada yang menciptakan ya. Ini ada teknisi yang menyusun-nyusun juga seperti, jadilah alat seperti itu. Dia percaya ada yang menciptakan. Kalau kita katakan ini terjadi dengan jadi terjadi dengan sendirinya begitu saja, maka kita bisa dituduh bodoh sama dia ya. Ini ada yang ciptakan lah gitu. Enggak mungkin simsalabim langsung ada begitu saja. Tapi anehnya dia kalau berkaitan dengan Tuhan semesta alam, dia enggak percaya. Padahal alam ini yang begitu rapi, apakah alam yang sedemikian rapi itu ada dengan sendirinya? Enggak mungkin. Ini ada yang menciptakan. Ya. Dan penciptaan yang begitu indah ini adalah bukti bahasanya Tuhan yang menetapkan hukum-hukum ini maha bijaksana. Tidak mungkin Allah menetapkan hukum untuk makhluknya dengan hukum-hukum yang mendzalimi makhluknya. Tidak ada sama sekali. Tidak ada hukum Islam itu yang mendzalimi manusia. Tidak ada sama sekali. Dan itu terbukti. Berapa dekade yang lalu mungkin kita mendapatkan Islamophobia yang begitu gencar ya di dunia ini. Kemudian menyerang beberapa syariat Islam, mulai dari cadarnya, poligaminya, ya kan, diserang untuk dijatuhkan kitab sucinya, ya kan, mulai dari Arabnya, macam-macam. Tapi seiring berjalannya waktu tersingkaplah bahwasanya apa yang diajarkan oleh Islam, apa yang ditawarkan Islam itu solusi, seperti cadar saat ini, ya kan, wanita banyak dilecehkan. Gara-gara tidak menutup aurat. Tapi kalau wanita itu menutup aurat, dia seperti punya wibawa ya. Walaupun dia manusia yang lemah, tapi kalau dia menjaga aurat seperti Allah itu jaga dia ya, dia punya wibawa. Orang yang punya pikiran-pikiran buruk, hatinya kotor, tidak akan berani akan segan ya. Dan sekarang kita lihat setelah datangnya pandemi, semua orang pakai masker ya. Itu indikasi sederhana maksudnya. Sebelum datang pandemi Allah sudah perintahkan orang para wanita untuk pakai untuk menutup hidungnya, masya Allah. Intinya adalah pasti ada hikmah di balik semua ini. Demikian juga poligami yang menjadi solusi sosial yang mengurangi yang akan menjadi penutup celah terjadinya kerusakan moral ya kan? Perzinahan, prostitusi dan sebagainya. Menjadi solusi. Itu contoh aja, sedikit contoh tentang hukum-hukum Islam yang dulu banyak dituduh sebagai aib ya bagi syariat ini. Ternyata tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Indah, dan kita lihat keindahan Allah itu dari ciptaan-ciptaannya ini yang ada di sekitar kita ya, yang ada di muka bumi ini, menunjukkan bahwasanya hukum-hukum Allah itu indah. Tidak ada satupun hukum Allah itu yang isinya hanya untuk kepentingan Allah saja. Tidak. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, untuk mentauhidkan, untuk beribadah kepadaku. مَا أُرِيدُ مِنْكُمْ مِنْ رِزْقٍ. Aku tidak ingin kalian memberi aku rizki. وَمَا أُرِيدُ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ an yut'imun, dan aku tidak ingin mereka memberi makan kepadaku. Kita diperintahkan oleh Allah menyembah itu karena kita butuh kepada Tuhan. Kita diperintahkan untuk masuk Islam karena kita butuh kepada agama ini. Ya. Bukan karena agama ini butuh dengan kita, tidak. Ya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tidaklah, ya, dalam hadis yang sahih ya, bahwa yang maknanya adalah kalau ada orang-orang yang keluar dari agama ini, mereka akan Allah ganti ma huwa khairun minhum, orang-orang yang lebih baik. Yang lebih baik. Ya. Jadi kita yang butuh Islam ini, ya. Tidak ada satupun ajaran Islam yang itu kepentingan Allah, kepentingan Nabi Muhammad SAW saja. tapi adalah kepentingan kemanusiaan. Ini kepentingan manusia, kepentingan kita sendiri, untuk maslahat kita sendiri. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Bahkan Allah sudah memberikan ultimatum dalam hadis yang qudsi. Dalam hadis qudsi, ya. Lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya manusia itu, orang-orang di antara kalian yang telah lalu ataupun yang saat ini, mereka berdoa kepada Allah, ya, kemudian meminta semuanya kepada Allah, lalu Allah kabulkan, ma naqasa dzalika min mulkihi syai', itu tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah, tidak akan sedikit pun merugikan Allah. Andaikan semua manusia, ya, itu tidak akan, maksudnya tidak akan sedikit pun mengurangi kekayaan Allah, dan tidak akan menambah sedikit pun kemuliaan Allah. Tidak, Allah sudah sangat mulia, Allah enggak butuh kita. Dan disebutkan juga dalam hadis tersebut, kalau seandainya an awwalakum wa akhirakum kanu fi afsadi qalbi rajulin, mereka itu orang yang paling fajir, semuanya berbuat maksiat kepada Allah, maka mana qasad dalik, maka itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Allah enggak rugi. Jadi kita yang butuh. Ya. Semuanya adalah maslahat. Nah, ini ditanamkan, dicamkan dalam diri kita. Jangan menuduh, jangan terburu menuduh. Tuduhlah diri kita. Ini karena diri kita yang lemah. Karena pengetahuan kita yang terbatas. Tsumma mazalat al-muluk asrar. Anda kemudian harus tahu bahwasanya setiap raja itu punya rahasia, ya. Di dunia ini setiap pemimpin punya rahasia. Bahkan jangankan pemimpin, ya. Teman-teman kita yang sebaya, teman-teman kita, atau bahkan saudara kandung kita, mereka punya masalah-masalah sangat privasi. Masalah-masalah yang tidak akan dia tidak akan ceritakan kepada semua orang, bahkan kepada orang terdekatnya gitu. Masing-masing orang punya privasi. Kalau kita memaksa untuk tahu, orang akan menilai ini enggak baik gitu. Orang mau ikut campur masalah orang gitu. Orang lain. Ini manusia aja seperti itu. Semua orang memiliki rahasia. Faman anta hatta tatlu ba'daka bidi'fika 'ala jami'i hikami? Kemudian siapa Anda? Lantas Anda ingin tahu semua hikmah-hikmah Tuhan semesta alam, ya. Hikmah-hikmahnya raja yang memimpin kita saja, pemimpin yang memimpin kita saja, kita enggak tahu semuanya. Bahkan kita seringkali bersuuzon ketika ada peraturan pemerintah ini, peraturan pemerintah itu, ini konspirasi, ini macam, ya. Seringkali kita salah faham, sering kita berprasangka buruk, ya. Salah faham, ternyata bukan itu, ya. Itu baru hikmah-hikmahnya manusia. Gimana kemudian kita memaksa diri untuk tahu semua hikmahnya Tuhan, ya. Siapa kita? Kita ini lemah, ya. Yang masalah privasi orang terdekat kita saja kita tidak tahu. Dan kalaupun kita diberitahu, barangkali kita tidak bisa menyelesaikan masalah, gitu. Jadi kita ini lemah. Yakfikal jamal, maka cukup keindahan-keindahan yang ada di depan Anda ini. Wa iyyaka an tata'arrada lima yukhfi 'alaik. Jangan sekali-kali kamu itu terjun masuk ke dalam masalah-masalah yang tersembunyi bagi akal kalian. Fa innaka ba'du mawdu'atihi wa dhurratun min masnu'atihi. Karena Anda itu adalah bagian kecil dari ciptaan Allah, dan kalian, ya, kita ini adalah sebagai butiran daripada makhluknya. Kita ini kecil, kita bagian dari makhluknya. Wa kaifa tatahakkam 'ala man sadarat anhu, maka bagaimana mungkin kalian akan menguasai segala ilmu yang berkaitan dengan Tuhan yang menciptakanmu itu. Thumma qad thabatat 'indaka hikmatuhu fi hukmihi wa mulkihi. Kemudian juga telah terbukti hikmah-hikmahnya di balik hukum-hukum yang Allah tetapkan dan di balik kekuasaannya itu sudah terbukti di mata kalian. Fa'amalu alataka, maka gunakanlah potensi ala qadri quwwatik. Gunakanlah potensimu sesuai dengan batasannya, sesuai dengan kemampuan Anda, yaitu gunakanlah potensi akal berpikir itu sesuai dengan batasannya. Tidak berlebihan. Karena ada ruang-ruang yang akal itu tidak bisa menyentuh. Ya. Kalau kita paksakan akal untuk menyentuh ruang tersebut, maka akan merusak akal. Makanya mungkin teman-teman pernah mendengarkan ya, orang yang semakin belajar semakin gila. Berarti ada yang gak baik ini daripada ilmu yang dipelajari. Bagaimana orang semakin belajar kok semakin gila ya. Bahkan nanti ketika dia telah mencapai kegilaan, kemudian disebut wali. Gimana? Wali Allah, apakah Allah itu memilih wali orang-orang yang gila? Andaikan seorang yang gila itu semakin wali, ini adalah tuduhan yang secara tidak langsung kepada para rasul. Berarti dia membenarkan tuduhan Abu Lahab dan kawan-kawan yang bahwasanya majnunun, menuduh Nabi sebagai orang gila. Na'udzubillah, maha suci Allah. Dan betapa sucinya Rasulullah dari ungkapan-ungkapan itu. Ya. Itu bisa disebabkan karena ya memaksakan akal untuk hal-hal yang bukan batasannya gitu. Sama seperti kalau kita memaksakan kendaraan kita di luar batas ya. Ketika menggunakan kendaraan di luar batas, gaspol kemudian sampai habis air karburator barangkali ataupun olinya, tetap kita paksa juga ya nanti rusak jadinya. Ini rusak. Semua alat-alat ini kalau kita paksa juga rusak. Demikian juga akal kita ini. Jadi kita gunakan akal ini sesuai dengan kemampuannya saja, dan itu nyaman orang hidup seperti itu. Salah satu bentuk menggunakan akal di luar batas itu adalah ketika seorang berusaha untuk mengetahui hakikat sifat-sifat Allah. Ketika dia mendengar Allah itu maha melihat, lalu dia kemudian berusaha memikirkan ya, mencari tahu bagaimana ya cara melihatnya Allah. Ya. Ketika ada yang mengatakan bahwa Allah itu di atas, gimana ya cara Allah itu di atas? Menanyakan hakikat sifat Allah, bahkan yang nanti kemudian Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah itu terbentang. Ini ayat yang kita dan wajib kita imani ya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat bal yadahu mabsuutatan, Allah itu memiliki tangan. Lalu dia bayangkan tangan Allah kayak apa ya? Enggak akan nyampe. Kita enggak akan apa yang terbetik dalam pikiran kita itu pasti salah. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir. Tapi bukan berarti kalau Allah enggak serupa dengan sesuatu apapun, Allah itu enggak punya sifat, enggak punya nama, enggak punya sifat, enggak. Makanya di kelanjutan ayat wa huwas samiul basir, Allah itu maha melihat, maha mendengar dan maha melihat. Nah, yang seperti itu adalah di luar akal manusia. Makanya Imam Malik ketika menerangkan tentang ayat istiwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu beristiwa di atas arsy. Ada murid beliau yang bertanya, "Wa kaifal istiwa ya Imam Malik?" Bagaimana istiwanya Allah itu? Maka Imam Malik pun terdiam. Terhenti seketika. Beliau tidak langsung menjawab. Seperti beliau menahan amarah. Wajah beliau memerah. Ini pertanyaan yang azim, ini pertanyaan yang azim, pertanyaan yang menghina Allah. Akhirnya kemudian ukhruj, kata Imam Malik, keluar kamu. Ya. Il istiwa'u ma'lum, istiwa itu ma'lum. Wal kaifu majhul, dan cara bagaimananya itu adalah majhul bagi kita, enggak tahu kita. Wal imanu bihi wajib, dan mengimaninya itu adalah kewajiban. Wa ma araka illa mubtadi'an, dan aku tidak melihatmu kecuali sebagai orang yang melakukan bid'ah, kecuali ahli bid'ah. Jadi kita percaya ayat mengatakan seperti itu, kita percaya sudah. Tidak perlu ditakwil, apalagi ditahrif, diselewengkan kepada makna-makna yang sesuai dengan akal dan sesuai dengan hawa nafsu gitu. Tidak. Ini dalam hal sifat-sifat Allah. Kita tidak boleh memaksakan akal untuk mengetahui hakikat sifat Allah. Nah, kita hakikat surga aja kita enggak tahu, gitu kan. Bahkan mungkin di bagian terkecil dalam diri kita nih, bagian dari diri kita enggak tahu gimana bentuknya. Yang diri kita sendiri itu, yang menjadikan kita hidup saat ini, apa itu? Yaitu ruh. Gitu. Nyawa kita sendiri gitu. Kita enggak tahu gimana bentuk nyawa. Itu padahal diri kita sendiri kita enggak tahu. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh itu bagaimana? Jawabannya apa? Qulir ruhu min amri rabbi. Jawablah, ruh itu urusan Tuhanku, aku enggak tahu. Manusia tidak tahu tentang ruhnya. Bagaimana dia mau memaksakan akalnya untuk tahu tentang hakikat sifat-sifat Allah? Ini di luar akal manusia. Maka kita imani sifat-sifat Allah sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan keagungan Tuhan. Baik, fa innahu sayuwarrithu kadhash. Kalau kita memaksakan, kalau kita menggunakan akal kita sesuai dengan kemampuannya untuk menerka hikmah-hikmah Allah, maka itu akan membuat kamu terkagum wa ghammat amma yakhfi 'alaik, dan akan dan pejamkan matamu dan akan menjadi jelaslah hal-hal yang menjadi yang tersembunyi bagimu. Fa haqiqu bidzil basar ad-dha'if alla yuqawa nurus syams. Pandangan manusia itu sesungguhnya tidak akan kuat melihat sinar matahari. Maksudnya adalah sebagaimana anggota tubuh kita yang lain, indra-indra yang ada dalam diri kita ini punya batasan. Mata kita punya batasan. Kalau kita diminta untuk melihat matahari dalam waktu 10 detik saja, ya kita enggak kuat gitu kan. Mata kita enggak kuat. Telinga kita juga punya batasan. Kita enggak akan bisa mendengarkan pembicaraan di balik tembok ya. Demikian juga apa namanya? Indra penciuman kita juga batasan. Mata kita juga punya batasan, enggak akan bisa melihat sejauh sekian kilometer misalnya, kan ada batasannya. Maka demikian juga akal kita, yang itu bagian juga dari tubuh kita ya. Akal juga punya batasannya. Jangan akal kemudian dibebas-bebaskan, diliberal-liberalkan ya. Sementara mata kita tidak liberalkan, telinga tidak liberalkan, giliran akal mau diliberalkan sampai menganggap bahwasanya lebih cerdas daripada ajaran Islam, daripada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini akal kita juga punya batasan ya. Kalau kita paksakan maka akan merusak akal. Kalau akal rusak maka yang rusak apa? Kalau mata rusak cuman buta ya kan. Kalau telinga rusak cuman tuli. Tapi kalau akal yang rusak yang jadi apa? Hilang kemanusiaannya. Hilang martabat manusianya, yang dia akan jatuh kepada martabat makhluk yang sangat rendah, bahkan bisa lebih rendah daripada hewan. Ya, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, aku telah Allah telah kami ciptakan manusia itu pada sebaik-baik bentuk. Tsumma radadnahu ila asfalis safilin. Ya. Tsumma radadnahu asfalis safilin. Kemudian kami jatuhkan dia kepada kedudukan yang sangat rendah. Serendah-rendahnya ciptaan Allah, ya. Orang-orang yang memaksakan akalnya sehingga menjadi kufur, kafir kepada kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan pada kajian kali ini. Semoga dapat difahami dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.